baru. Ya, dangdutnya nanti ya Bu ya. Dikasih lagu kasidah dulu, nanti insya Allah dangdut bisa kami penuhi di setelah pengajian tentunya. Kembali trio Kasima. Dikasih sejata merah. Oh, oh, oh. jatah merah sudah, Ibu dari Kusian. Cih, berapa rombongan, Bu, dari Kusian?